Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala limpahkan kepada kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat-nikmat tersebut tetap langgeng ada pada kita semua dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa dan pendengar Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua. Yang mana malam ini insyaAllah kita akan masuk ke ad-darsu atau at-tamrin al-ashir, latihan ke-10 min ad-dars ats-tsalits, dari pelajaran ketiga. Namun sebelum kita masuk ke at-tamrin al-ashir, sebelum kita masuk ke latihan ke-10, kita ingin merojah kembali terlebih dahulu pelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, yaitu terkait dengan at-tamrin ats-tsamin. At-tamrin ats-tsamin dan at-tamrin at-tasi'. Latihan ke-8 dan latihan ke-9. Sudah kita jelaskan pada kesempatan yang lalu bahwa latihan ke-8 ini terkait dengan al-adad wal-ma'dud. Dan ini sudah kita jelaskan beberapa kali, diulang 2 kali kurang lebih. Dan sudah kita jelaskan di papan tulis secara tertulis kaidah-kaidahnya. Dan malam ini hanya sekedar murojaah saja. Yang pertama yang terkait dengan al-adad wal-ma'dud, angka dan kalimat atau kata yang tersebutkan setelah angka tersebut. Kaidah yang pertama adalah bahwa yang kita bahas sekarang ini adalah angka 11 sampai 20. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-ma'dud untuk angka 11 sampai 20 atau dari angka 11 sampai 99 al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Kondisinya dia tunggal dan yang kedua dalam kondisi mansub. Di sini antum lihat semuanya dari angka 11 sampai 20 bisa antum lihat al-ma'dudnya adalah mufrad mansub. Al-ma'dud adalah kata yang tersebutkan setelah al-adad. Al-ma'dud adalah kata yang tersebutkan setelah angka tersebut. Sebagai contoh di sini, ahada asyara taliban. Ahada asyara taliban. Ahada asyara sebagai al-adad, sebagai angkanya. Adapun taliban sebagai al-ma'dud. Dan antum lihat di sini al-ma'dudnya taliban, mufrad mansub. Kemudian kaidah kedua yang juga perlu diingatkan di sini, bahwa angka 11 sampai 19 antum lihat angkanya terdiri dari dua angka. Angka 11 sampai 19 itu terdiri dari dua angka. Angka satuannya dan angka asyara, angka 10. Kemudian kaidah yang berikutnya yang juga perlu diingatkan di sini, bahwa angka 11 dan 12 antum lihat pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan bagaimana hubungan antara al-adad wal ma'dud jika ditinjau dari jenisnya. Angka 11 dan 12 jenisnya mengikuti jenis al-ma'dud. Angka 11 dan 12 jenisnya mengikuti al-ma'dud. Artinya jika al-ma'dudnya mudhakkar, maka ahada asyar dan ithna asyar, kedua-duanya, kedua angkanya, ahada dengan asyara, begitu pula ithna dan asyara, kedua-duanya harus mengikuti jenis al-ma'dud. Karena al-ma'dudnya mudhakkar, laki-laki, maka 11 dan 12-nya juga al-mudhakkar, laki-laki. Kemudian adapun angka 13 sampai 19, adapun angka 13 sampai 19, antum lihat di sini, mulai dari 13 taliban sampai 19 taliban, antum lihat angka yang pertama, angka satuannya, 13, 14, 15, 16, 17, 18, dan 19. Angka pertamanya itu, antum perhatikan, jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jenisnya berlawanan dengan jenis al-ma'dud. Jika al-ma'dudnya mudhakar, maka angka 13 sampai 19 hukumnya mu'annath. Adapun kata asyara, kata yang kedua, angka yang kedua, yaitu angka asyara, jenisnya sama dengan jenis al-ma'dud. Atau bisa diungkapkan dengan satu ungkapan bahwa angka yang jauh dengan al-ma'dud jenisnya berlawanan, angka yang dekat dengan al-ma'dud jenisnya sama dengan al-ma'dud. Kemudian yang terakhir, angka isyrun, isyruna taliban, angka puluhan, al-uqud. Angka al-uqud ini, angka puluhan ini, isyrun, thalathun, arba'un, khamsun, sittun, sab'un, dan seterusnya sampai tis'un, ini tidak ada perubahan dari segi jenis. Tidak ada perubahan. Walaupun ma'adudnya berubah menjadi muzakkar atau mu'annath, tetap kata isyrun seperti itu. Tidak berubah apakah jadi muzakkar atau jadi mu'annath. Ini hal yang sudah kita pelajari. Dan satu lagi yang tertinggal, bahwa angka 11 sampai 19, antum perhatikan, angka 11 sampai 19 kecuali 12, kedua angkanya baik satuan maupun angka asyaranya semuanya mabniyun ala fathil juz'ain. Mabni tidak berubah harakatnya, harakatnya tetap kedua-duanya fathah. Ahada asyara, lihat ahada asyara. Kemudian thalathata asyara, angka 12 tidak, angka 12 nanti ada pembahasan khusus masalah itu. Adapun yang kita maksud tadi mabniyun ala fathil juz'ain, kedua angkanya tetap berharokat fathah apapun kondisinya, dimanapun diletakkan, itu hanya berlaku pada angka 11 kemudian 13 sampai 19. Wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa kita sampaikan sebagai bentuk murajaah. Dan kita akan baca latihan ke-9 dengan meminta ikhwan di studio untuk membacanya. Dan alhamdulillah ikhwan studio sudah hadir di sini. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwan? Bukhair? Khair. Alhamdulillah, masyaallah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Nah, nanti kita minta ikhwan di studio. Kita minta ikhwan di studio بأن يقرأ التمرين التاسع عندما مباشا لاتين سبيلان ثم بعد ذلك نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين. Kemudian setelah itu kita akan buka kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa insyaAllah. Naam, indana tis'atu asila ya ikhwan. Naam, likulli wahid minkum yaqra su'alain. Kita punya 9 soal di sini. Kita minta ikhwan di studio, satu orang membaca dua soal. Musta'id, siap? Taib, man yaqra? Ta musta'id ya akhi? وإلا نخطو إلى شخص آخر تفضل بسم الله نعم اقرأ ما يلي مباشرة اقرأ رقم الأول نعم الرقم الأول نعم في الفصل 19 طالبا نعم ممتاز في الفصل 19 طالبا نعم ترجم يا أخي Di dalam kelas ada 19 siswa. Naam. Anta qulta tis'ata muannats. Limada? Li'anna ma'duduhu Naam. Mudzakkar. Ahsant. Li'anna al-ma'dud mudzakkar. Ahsant ya akhi. Wasil. Al-thani. Rukmu al-thani. 'Indi 15 kitaban bil lughatil Arabiyyati Naam Wa ithna ashara kitaban Bil lughatil Faransiyyat Faransiyyati Faransiyyati Faransiyyati Ahsant Tarjim Saya mempunyai 15 kitab berbahasa Arab Naam Dan 12 kitab berbahasa Perancis Masya Allah Anta Ya anta mutkin fi Faransiyyat ya khid تكلم بالفرنسية جزاك الله خير شكرا يا أخي بارك الله فيك فيك بارك الله نعم تفضل يا أه طيب بدل أه ريندي سؤالين يا أخي اقرأ سؤالين الثالث رأى يوسف عليه السلام في المنام 11 كوكبا نعم 11 كوكبا أحسنت ترجم Yusuf alaihissalam melihat dalam mimpinya 11 bintang. Ahsant. Ar-rabi' Naam. Indi 20 riyalan. Naam. Saya mempunyai 20 riyal. Ahsant ya akhi. Syukran. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Naftah la majal lil mustami' wal mushahid. Fadhal. Tayyib. Baik, terima kasih untuk para ikhwah di studio. Selanjutnya kita berikan kesempatan untuk para ikhwah yang ada di rumah. Silakan bagi Anda yang ingin menjawab pada latihan ke-9 untuk nomor ke-5. Silakan dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Halo. Ya, belum terhubung. Dalam pembelajaran bahasa Arab ini pula Anda dapat bertanya seputar pelajaran ini melalui SMS 081 317776543. Baik, kita coba angkat penelpon yang pertama di kesempatan malam hari ini. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Abu Nada di Purwakarta. Nah, Abu Nada di mana? Purwakarta. Ana sami'tu Qatar. Abu Nada, kaifa haluk ya Abu Nada? Alhamdulillah bi anna bi khairin. Masyaallah. Jazakallahu khair ya akhi. Iqra' rakam al-khamis ya Abu Nada. Rakam khamis. Naam, al-khamis. Kam fundukan fi hadhihi sa'a syari في هذه ولا في هذا وفي هذا سريع نعم مرة ثانية مرة ثانية أبا ندى كم فندق في هذه في هذا السريع نعم فيه ثلاثة عشر فندقا نعم فندقا صحيح فندقا مرة ثانية يا أخي الكريم فيه ثلاثة عشر فندقا أحسنت ترجم berapa hotel di jalan ini? Naam. Di jalan ini ada 13 hotel. Naam. Fondok di sini bukan pondok yang kita kenal. Naam. Ya. Walaupun bisa jadi pondok diambil dari kata ini, dari kalimat funduk. Naam. Ahsanta ya akhi. Maratan tsaniya, sekali lagi ya akhi, yang rakam as-sadis nomor 6. Tafadhal. Kam fundukun fi hadza? As-sadis. As-sadis. Nomor 6. As-sadis. Naam. Fi hadhihi al-madinati 14 masjidan. Ahsant. Maratan thaniya. Sekali lagi. Fi hadhihi al-madinati 14 masjidan. Ahsant ya akhi al-karim. Tarjim. Di kota ini terdapat 14 masjid. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fiik ya Aba Fida wala Aba Nada? Abu Nada. Abu Nada. Syukran ya akhi. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Abu Nada. Barakallahu fiik. Silakan kami berikan kesempatan kembali di belakang Abu Nada dapat menjawab pertanyaan untuk nomor 7. Dapat menghubungi kami 0218236543. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana ini? Dengan Ummu Abdillah, Ustaz. Ummu Abdillah, mungkin sebelumnya dapat dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisinya, Naam, silakan. Asabi Ustaz ya. Naam, tafadhali. Ummu Abdillah min aina anti ya Ummu Abdillah? Min Depok. Tafadhali. Tafadhali. Asabi. Naam. Asabi. Sama nu hadzal kitabi 17 riyalan. Ahsanti. Terjemah. Harga buku ini adalah 17 rial. 17 rial. Nah, limada qulti hadha al-kitabi? Limada al-kitabi huna majrur? Mudafun ilaih, Ustaz. Mudafun ilaih? Mutaakkid mudafun ilaih? Mudafnya adalah samanu. Kemudian al-kitabi hadha. Kemudian al-kitab sebagai badal. Ahsanti. Al-kitabi limada majrur? Li'annahu ingkut kepada hada karena hadanya sebagai mudhofun ilaih. Naam, karena al-kitabi badal. Alis kadalik? Naam. Naam. Bala. Alis kadalik? Bala. Bala. Baik. La tukul bala. Bala faqat. Baik. Al-thamin. Bala. Naam. Al-thamin. La bas. Al-thamin. Al-thamin. Naam. Fi hadal kitabi 20 darsan. Naam, fi hadal kitabi 20 darsan. Ahsanti. Terjemah. Di dalam buku ini ada 20 pelajaran. Ahsanti. Al-akhir, at-tasi'. Fi sanati 12 syahron. Naam, itna hakada bil mad. Itna maratan thaniya. Iqra'i. Fi sanati 12 syahron. Ah, naam, ahsanti. Di dalam satu tahun ada 12 bulan. Naam, syukran. Jazakallahu khair. Tanya Ustaz. Tafadhali. Fi su'al, tafadhali. Jadi saya membaca sebuah kalimat gini. Ya malu Ahmadu kaslanan gitu Ustaz. Ya malu Ahmadu kaslanan. Baik. Nah, kaslan itu kan mamnu minasharuf, kenapa ditanwin Ustaz? Naam, itu saja Umu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, soal laisa lahu alaqa bid-dars. Soalnya tidak terkait dengan pelajaran. Tapi kalau memang tulisannya benar seperti itu, tidak ada kesalahan cetak, maka dia posisinya hal mansub. Posisinya hal menunjukkan keadaan. Dan keadaan itu nakirah mansubah. Kondisinya nakirah, tidak boleh pakai alif lam. Kemudian yang kedua mansub. Hanya saja permasalahannya timbul bahwa kaslan mamnu' minas sarf. Lasa kedalik? Nah, Kalau tidak ada kesalahan cetak, artinya kalau memang itu memang begitu, mungkin wallahu alam bisawab, sepertinya kesalahan di situ keluar daripada sifat al-mamnu' minas sarf karena satu sebab. Tapi wallahu alam, silakan nanti dicek lagi buku itu apakah itu salah cetak atau tidak. Nah, mohon diperiksa lagi insyaallah. Wallahu alam bisawab. Baik. Nanti fi nah, minta hina min at-tamrin at-tasi'. Selesai sudah latihan ke-9. Naqra at-tamrin al-ashir alam. Naam, alaan nadkhul fi at-tamrin al-ashir ya ikhwan. Kita masuk ke latihan ke-10. Wa at-tamrin al-ashir laysa biba'id an al-mas'alah aw al-qadhiyah fi at-tamrin as-sabiq. فهي يعني لا تزال فيها علاقة بين هذين التمرينين. Latihan ke-10 ini masih tidak jauh permasalahannya dengan yang latihan ke-10 dan 9. Masih dekat yani. Terkait yang pertama al-adat wal ma'dud itu sebelumnya yang sudah kita murajaah tadi. Adapun sekarang al-adat at-tartibi. Al-adadu at-tartibi. Al-adad at-tartibi adalah angka urutan. Angka yang menunjukkan urutan. Ketika kita ingin katakan satu, maka kita katakan wahid. Ketika ini kita katakan satu, kita katakan wahid. Tapi kalau ingin kita katakan yang ke-1 atau yang pertama, maka kita katakan al-awwal, al-awwalu. Berikutnya, kalau ingin kita katakan dua, bagaimana ya kawan? Kita bilang dua. Kita katakan itnan, itnan. Tapi kalau kita ingin katakan yang kedua, bagaimana? Athani. Dan ini yang akan kita bahas insyaAllah di at-tamrin al-ashir, latihan ke-10. Yaqul huna, di sini disebutkan, iqra ma yali. Ma mana ikhra' ma yali ya ikhwan? Baca apa yang berikut. Nah, ana akra' istami'u jaydan, ana akra'. Ma mana istami'u jaydan? Ana akra'. Ad-darsul awwalu. Ma mana ad-darsul awwalu? Pelajaran pertama. Ad-darsul thani. Pelajaran kedua. Yang kedua. Ad-darsu tsalitsu. Pelajaran ketiga. Ad-darsu rabi'u. Mana ad-darsu rabi'u ya ikhwan? Pelajaran yang keempat. Ad-darsu khamisu. Pelajaran yang kelima. Ad-darsu ashiru. Pelajaran yang ke-10. Afwan, ad-darsus sadisu. Kita ke afwan, ke angka 6. Ad-darsus sadisu, pelajaran ke 6. Ad-darsus sabi'u, pelajaran ke 7. Ad-darsus thaminu, ke 8. Ad-darsus tasi'u, ke 9. Ad-darsul ashiru, pelajaran yang ke-10. Di sini antum lihat dari angka 2 sampai angka 10 polanya hampir sama. Polanya hampir sama. Setelah huruf yang pertama diberi alif. Huruf yang pertama dipanjangkan kemudian diberi alif. Contoh ats-tsani, ad-darsu ats-tsani. Mana angka yang pertamanya ya, kawan? Huruf yang pertamanya apa? Tha. Huruf yang pertama tha. Setelah huruf yang kedua, setelah huruf yang pertama antum lihat ada alif. Huruf pertamanya dipanjangkan kemudian diberi alif. Ats-tsani. Begitu juga pola yang kedua, ats-tsalits. Ats-tsalitsu. Ar-rabi'u, al-khamisu dan seterusnya. Polanya hampir sama. Atau kita gunakan wazan, kita gunakan rumus atau pola al-fa'ilu. wazannya, polanya atau rumusnya, kita gunakan pola al-fa'ilu. Huruf yang pertama dipanjangkan, kemudian diberi alif. Huruf setelah yang pertama tadi dikasrah. Huruf sebelum yang terakhir atau yang kedua dikasrah. Al-fa'il. Wadah ya ikhwan? Kecuali yang pertama, al-awwal. Al-awwal dia keluar dari kaidah tadi. Ini kaidah ini hanya berlaku untuk angka 2 sampai angka 10. Kemudian yang juga penting diperhatikan di sini, ma'asyiral ikhwah wal akhwat, bahwa al-adad at-tartibi di sini posisinya antum lihat posisinya semuanya adalah na'at sifat. Posisinya adalah an-na'at. Ma mana an-na'at? Hal tadzakartum an-na'at wal man'ut? Antum masih ingat kaidah an-na'at dan al-man'ut? Sifat as-sifa wal mausuf. Dengan istilah lain as-sifa wal mausuf. Sifat dan kata yang disifatinya. Nah, hal tadzakartum? Masih ingat insyaallah atau nasina? La bas. Ana udzakirukum al-an. Ana ingatkan sekarang bahwa an-na'at wal man'ut atau dengan bi'ibara ukhra as-sifah wal mausuf, dua istilah ini untuk hal yang sama, an-na'at wal man'ut atau as-sifah wal mausuf, sifat, kata sifat dan kata yang disifatinya. Dulu pernah kita bahas bahwa an-na'at itu selalu mengikuti al-man'ut. Kaidahnya an-na'atu yatba'ul man'ut. An-na'at sifat itu mengikuti yang disifati, baik dalam hal jenisnya. Kalau yang disifati mudzakkar maka sifatnya juga harus mudzakkar. Kebalikannya kalau mu'annath maka sifatnya juga harus mu'an. Ini yang pertama, sama jenisnya. Yang kedua juga sama dari sisi at-ta'rif atau at-tankir, ma'rifah atau nakirahnya. Kalau yang disifatinya nakirah, maka sifatnya juga harus nakirah. Kebalikannya jika ini ma'rifah, maka sifatnya juga harus ma'rifah. Yang ketiga, apa ikhwan yang ketiga? An-naw sudah, jenis sudah. Al-ma'rifah wa nakirah juga sudah. Al-i'rab. Al-i'rab adalah harakat huruf yang terakhir. Harakat huruf terakhir yang disifatinya dhammah atau marfu' misalnya, maka na'atnya juga harus marfu'. Yang keempat, nah, al-adad sahih, jumlahnya. Jika man'ut mufrad misalnya, jika man'utnya mufrad, maka كيف النعت لابد ان يكون مفردا ايضا. Dia harus mufrad juga. Jika man'utnya jamak, maka dia harus jadi jamak dan begitu seterusnya. Ada berapa ya, ikhwan? Ada dalam berapa hal an-na'at harus mengikuti al-man'ut? Empat hal. Jenis, kemudian dari segi ma'rifah atau nakirahnya, yang ketiga i'rabnya, yang ketiga, yang keempat jumlahnya, mufrad, musanna atau muzakkar. Dan antum lihat di sini ad-darsul awwalu contohnya, ad-darsu muzakkar, ala sekitarik maka na'atnya juga harus mudzakkar al-awwalu. Karena nanti kita akan pelajari dan ada penjelasan di bawahnya, ada ini ikhwan, ada penjelasan di dalam kurung di bawah itu. Antum lihat al-awwal mu'annathuhu al-ula. Ah, ra'aitum? Antum lihat? Ra'ain. Keterangan di dalam kurung di bawah. Al-awwal, kata al-awwal itu apa mu'annasnya? Mu'annathuhu al-ula. Naqul, kita katakan at-talibul awwalu. Ma mana at-talibul awwalu? Siswa yang pertama. At-talibu mudzakkar wala muannats ya ikhwan? Mudzakkar. Idzan an-na'at la bud an yakuna mudzakkar aydan. Karena kalau begitu na'atnya juga harus mudzakkar. At-talibu mudzakkar, idzan al-awwalu mudzakkar aydan. Lakin law ghayyarna at-talib bi at-talibah, kalau kita rubah at-talib menjadi at-talibah mu'annath, كيف النعت كيف العدد العدد الترتيبي الذي يأتي بعده كيف نعم نغير أيضا نغيره أيضا بمؤنث الطالبة الأولى الطالبة الأولى واضح يا إخوان أدب الثاني الثالث الرابع sampai العاشر cukup tambahkan ta marbutah maka jadi muannath cukup tambahkan apa ta marbutah maka jadi muannath contoh kita ganti at-talib dengan at-talibah ya ikhwan silakan at-talibatul ula kemudian yang kedua at-talibatu ats-tsaniyatu ats-tsaniyah kemudian at-talibatu الثالثة teruskan الطالبة الطالبة الرابعة نعم الطالبة الرابعة apa lagi الطالبة الخامسة terus يمسك الميكروفون يا أخي واحد منكم يمسك الميكروفون تفضل نعم السابع الآن السابع الطالبة السابعة نعم ثامن الطالبة الثامنة نعم الطالبة التاسعة نعم الطالبة العاشرة نعم هذا إذا كان الموصوف مؤنث ini jika yang disifatinya مؤنث maka العدد الترتيبinya juga harus مؤنث واضح يا إخوان واضح واضح إن شاء الله واضح إن شاء الله طيب نقرأ التمرين الحادي عشر kita baca latihan 11 نبدأ من الإخوة في استوديو kita mulai dari ikhwan studio kemudian نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين نعم تفضل يا أخي الكريم من يقرأ الأول انتظر لحظة kita baca dulu perintahnya يقول هنا disebutkan di sini إنعت الأسماء الآتية إنعت ما معنى إنعت berikanlah na'at atau berikanlah sifat atau sifatilah al-asma al-atiyata kata-kata benda berikut bil-adad at-tartibi bil-adad at-tartibi dengan angka urutan al-mushtaqi min al-adad al-madhkuri al-mushtaqi المعنى المشتق يا اخوان المشتق يعني المأخوذ yang terambil من العدد المذكور dari angka yang tersebutkan العدد المذكور angka yang tersebutkan امام كل واحد منها امام ما معنى امام di depan امام كل واحد منها di depan setiap setiap salah satu darinya. Nah, setiap contoh antum akan setiap soal antum akan lihat ada angka di belakangnya. Itu yang nanti antum rubah menjadi apa, ikhwan? Menjadi al-adad at-tartibi. Angka yang tersebutkan di setiap soal di dalam kurung di akhir itu. Itu yang kita apakan, ikhwan? Kita rubah menjadi al-adad at-tartibi. Tapi dengan syarat dia harus memperhatikan kaidah an-na'at wal man'ut. Wadih? Baik, nabda' min al-ikhwa fi studio. Tafadhal, man yaqra' al-awwal? Tafadhal. اليوم نعم الثامن نعم اليوم الثامن اليوم الثامن أحسنت ما معنى اليوم الثامن hari ke-8 hari ke-8 أحسنت sekali lagi أخي نعم الطالب الثالث الطالب الثالث نعم الطالب الثالث نعم ما معنى الطالب الثالث siswa yang ketiga. Siswa yang ketiga. Jazakallah khairan ya akhi. Wa iyyak. Nah, wasil ya akhi al-Karim. Man yaqra? Anta? Tafadhal ya akhi al-Karim. La takhaf. Allah yusahil laka ya akhi. Ad-darsu isrun. Ad-darsu al-ishrun. Ad-darsu al-ishrun. Ishrun, ma mana ishrun ya akhi? 20. Asyara. Naam, hada asyara. Naam. Ad-darsu al-asara. Ad-darsu al-asara. Hakada, syukran ya akhi. Jazakallah khair. Jalan yang 10. لا خطا تفضل يا اخي يا رياندي تفضل يا اخي صحح العباره الذي قالها اخوك هذا الدرس العاشر نعم الدرس العاشر kita rubah menjadi apa اخي kita rubah menjadi العدد الترتيبي واضح طيب satu lagi يا رياندي الصفحه التاسعه الصفحة التاسعة نعم الصفحة التاسعة ما معنى الصفحة التاسعة halaman yang ke-9 أحسنت يا أخي جزاك الله خيرا نعم أفتح المجال يا أخي Baik, pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin menjawab untuk latihan yang selanjutnya, silakan dapat menghubungi kami 021-823-6543. Kita coba angkat. Halo. Halo. Ya, halo, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Hurairah. Dengan Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Ummu Hurairah. Naam. Dari mana Ummu Hurairah? Keranggan. Keranggan. Baik. Dapat dari. Silakan Ummu Hurairah. Nomor berapa itu? Enggak ada nomornya di sini. Oh iya. Urutannya berarti urutan yang ke-5 berarti Ummu Hurairah. Ya. Yang sebelah kanan paling bawah. Naam. Al-juzul awalu. Al-juz. Maratan thaniya. Al-juzul awalu. La, al-juz'ul. Al-juz'ul awalu. Mumtaz, hakada. Ma mana al-juz'ul awalu? Juz pertama. Ahsant. Teruskan. Fi sanati rabi'ati. Naam, maratan thaniya. Ya Ummu Hurairah. Fisanati rabi'ati. Nah, jangan dipanjangkan nunnya. Fisanati. Fisanati rabi'ati. Ahsanti. Terjemih. Di dalam tahun keempat. Nah, satu lagi. At-talibatu sadisatu. At-talibatu maratan tsaniya. At-talibatu sadisatu. Ahsanti. At-talibatu sadisatu. Terjemih. Pelajar perempuan keenam. Yang keenam. Tayyib. Syukran. Syukran ya Ummu Hurairah. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallahu fiik. Silakan bagi Anda yang ingin membaca latihan yang tersisa di kesempatan malam hari ini pada latihan ke-11 ini. 021-823-6543. Kita coba angkat setelahnya. Ya, halo. Ya, halo. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dengan siapa ini? Dengan Melianti. Melianti. Di mana? Di Sumatera Selatan. Nah. Nomor 2. Ibu Melianti, silakan dikecekkan terlebih dahulu televisinya dan dapat mendengarkan dari Ustaz dari lewat telepon saja. Nah, silakan Ibu Melianti dikecilkan sedikit televisinya terlebih dahulu. Naam, masyaallah. Naam. Umu dengar? Umu? Sami'ti kalami? Naam, naam. Naam, baik. Silakan Umu, Umu ma'aki al-kitab? Hal ma'aki al-kitab? Umu ada bukunya? Laisa ma'i al-kitab. Baik. Nu'rid ya Hamdani, nu'rid al-kitab al-shasa. Naam. Umu Marianti bisa lihat bukunya di bisa. Televisi? Bisa. Silakan. Umu Marianti tadi mengikuti dari awal. Pertengahan tadi. Pertengahan, tapi sempat mendengarkan penjelasan latihan 11 ini? Iya, belajar. Baik, silakan. Tafadhali. Al-baitu as-sabi'u. Naam, ahsanti. Coba diulang dari awal lagi. Disambung semuanya. Al-Baytus Sabi'u. Ah, mumtaz, Masya Allah. Al-Baytus Sabi'u. Terjemih. Rumah ketujuh. Rumah ketujuh. Nah, teruskan. Wasili. Al-Ghurfatu Khamisah. Al-Khamisah. Maratan Fania, sekali lagi. Al-Ghurfatu Al-Khamisah. Al-Ghurfatu Al-Khamisu Hakada. Begitu, Umu? Al-Ghurfatu Al-Khamisu Khamsa, kita rubah menjadi Al-Adat Al-Tartibi menjadi Al-Khamis. Al-Khamisatu. Naam, kenapa jadi Al-Khamisatu sekarang? Kenapa ada ta'mar butor di situ? Karena mu'annas. Naam, saya tahu Al-Khamisatu mu'annas, saya tahu. Kenapa dia jadi mu'annas? Masya Allah, terputus. Kata للأسف الشديد يعني هذا ليس فرارا من السؤال كذلك طيب بارك الله فيك وجزاك الله خير يا ابو مليان تينا نعم طيب ya silakan bagi anda yang ingin bergabung maupun berlatih bersama kami dapat menghubungi kami untuk menjawab sisa latihan yang ada di kesempatan malam hari ini. Kita coba angkat. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Khairah lagi, Ustaz. Ah, khair insyaallah, khair. Teruskan, Umu. Wasili. Al-Ghurfatul Khamisatu. Naam. Kenapa Al-Khamisatu? Soal nafsu soal. Karena naatnya muannas. Karena naatnya muannas. Yang mana naatnya? Aina naat? Naat man'ut. Naatnya Al-Ghurfatu. Al-Ghurfatu. Sahih? An-Na'at. Al-Ghurfatu. An-Na'at sifatnya, Umu. Mana sifatnya? Al-Khamisatu. Naam. Idan, ma'amal jawab. Limada Al-Khamisatu mu'annath? Karena man'utnya mu'annath. Ah, santi. Sahih. Al-akhir. Satu lagi, yang terakhir, Umu. Al-Juz'ut-Tani. Naam. Al-Juz'u. Sekali lagi. Al-Juz'u-Tsani. Mumtaz. Al-Juz'u-Tsani. Terjemih. Juz kedua. Juz yang kedua. Baik. Barakallahu fiik. Ruangan kelima itu. Oh ya, itu belum terjemahkan. Oh, sahih. Al-Ghurfatul Khamisatu artinya? Yang kelima. Ruangan yang ke? Yang kelima. Naam, ahsanti. Syukran ya Ummu Hurairah. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Ummu Hurairah dan juga Ibu Melianti tadi yang sudah mencoba. Sahih, alhamdulillah. Ya, semoga dapat menghubungi kembali pada latihan-latihan yang lain. Naam, insyaallah. Naam. Kita ulang kembali latihan ini ya, khai. Insyaallah. Kita ulang lagi sekali lagi latihan ini. Naam. Tafadhal. Naam, naftah al-majal. Masih kita buka kesempatan insyaallah. Baik, kita ulangi pada latihan ke-11 ini bagi Anda yang ingin mencoba, kita coba membaca pada awalnya ataupun kita ulangi dari awal. Untuk latihan ke-11 silakan dapat Anda baca menghubungi kami melalui 0218236543. Kita coba angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bapak, dengan siapa? Sa'id. Iya, terdengar kecil sekali, Bapak. Mungkin dapat dikeraskan suaranya? Abu Sa'id. Abu Sa'id. Iya. Nah, min aina anta ya Abu Sa'id? Pekanbaru. Pekanbaru. Hmm. Ada, wah, itu dia. Suara antum keras sekarang. Min aina anta? Pekanbaru. Sahih. Pekanbaru. Maratain. Baik, fadhal ya akhi al-kirim. Ma'aka al-kitab ya akhi? Main li'ahrid ana. Kaif? Main li'kitab sad. Main li'ka kitab. Ra'aita an tarik al-telfaz wala as wala sami'ta an tarik radio? بالتلفاز. طيب أنا أعرض لك الكتاب. فضل يا حمداني. الكتاب يا حمداني. آه. رأيت الآن يا أبا سعيد؟ نعم. تفضل يا أخي. من الأول. اليوم الثامن. ارفع صوتك يا أخي. اليوم الثامن. أحسنت. ترجم. Hari yang ke-8. Ah, santai ya, akhi. Wasil. At-talibu at-thalith. Naam. Maratan thaniyah, at-talibu. Talibu at-thalith. Jangan diputus, disambung. At-talibu at-thalith. Mumtaz. Tarjim. Siswa yang ketiga. Naam. Wasil. Teruskan. Ad-darsul 'ashir. Ahsant. Ad-darsul 'ashir. Pelajaran ke-10. Naam. Wasil. Dua lagi. As-safhatu at-tasi'ah. Naam. As-safhatu at-tasi'ah. Ahsant. Terjem. Halaman ke-9. Ahsant. Al-akhir. Satu lagi. Al-juz'ul-awwal. Naam. Al-juz'ul-awwal. Terjem. Bagian pertama. Naam. Al-juz'u qad yakunu bima'na bagian, wa qad yakunu bima'na al-juz alladhi na'rifu fi al-Qur'an. Barakallahu fik. Barakallahu fik ya akhil karim. Ini soal Ustaz. Tafadhal ya Aba Sa'id. Tafadhal. Ini seperti indi asyarata. Indi asyaratu. Naam. Indi salatata asyara kitaban. Indi salatata asyara kitaban. Taib. Ma soal? Kenapa baris fathah salatata di situ? Apa dia kedudukannya? Hada huwa soal? Halas? Naam. Raib, ana ujibuka alaan. Naam. Istami jayidan. Ujib. Naam. Barakallahu fiik. Syukran ya Abu Sa'id. Wa fiik barak. Nah, soalnya terkait dengan pelajaran sebelumnya sepertinya. Nah, Allahu alaqa bi at-tamrin at-tasi' qablaha. Ada hubungannya dengan latihan ke-9 sebelumnya. Wa qulna sabiqan, qulna qabla an naqra at-tamrin al-ashir anna al-adad min 11 ila 19 mabniun ala fathil juz'ain illa 12. Kita sudah jelaskan tadi di awal sebelum kita masuk ke latihan ke-10 bahwa angka 11 sampai 19 bagaimana harakat huruf terakhirnya, ikhwan? Ahada asyara. 11 sampai 10, 11 sampai 19 kecuali 12. Kita hilangkan angka 12 dulu. Angka 11 bagaimana? Ahada asyara. Angka 13 thalathata asyara. Angka 14 arba'ata asyara. Sampai 19 itu mabniyun, harakat huruf terakhirnya mabni. Ma mana mabni? Tidak berubah dalam kondisi dan dalam posisi apapun, dia seperti itu. Tidak berubah, tetap di atas fathah. Fathah dua-duanya. Di kedua angka tadi fathah dua-duanya. Ahada asyara. Kedua-duanya di fathah. Dan kondisinya apa tadi, Ikhwan? Mabni. Mana mabni? Tidak berubah. Harakatnya seperti itu. Dimanapun dan dalam posisi apapun. Termasuk dalam kalimat yang disebutkan Abu Sa'id tadi dari Pekanbaru. No. Abu Sa'id dari Pekanbaru. Indi 13 kitaban, misalnya. Ma mawqi'uhu min al-i'rab 13 kitaban, indi 13. Mubtada. Ada sekadalik? Mubtada mu'akhar. Wal mubtada marfu'. Ada sekadalik? Tapi lihat, dia tetap begitu. Walaupun kondisinya marfu', tapi karena dia mabni ala fathil juz'ain, harakatnya tetap kedua angkanya di fathah kedua-duanya. Maka dalam posisi apapun marfu, mansub, majrur tetap seperti itu. Kecuali angka 12. Dan la'allahu fi dars al-qadim, mudah-mudahan di pelajaran-pelajaran berikut nanti kita akan bahas khusus angka 12. Nah, wallahu a'lam bissawab. Baik, kita lanjutkan, Ustaz. Nah, nantahi ila huna. Kita baik, cukupkan sampai sini dulu. Baik. Huna fi as'ilah, Ustaz. Baik, fadal. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Ada dua pertanyaan yang masuk. Kita coba baca yang pertama. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Cara membaca yang benar thamania asyrata atau thamani asyrata? Jazakallah khair. Nah, Nanti akan ada. Nanti akan ada angka al-adad at-tartibi dari 11 sampai 19. Nanti ada insyaallah. Nasbir qalilan insyaallah. Baik. Nah, kita sabar saja, kita akan sampai ke sana insyaallah. Ya, sekarang yang pasti mesti antum ketahui ini. Insyaallah nanti akan kita bahas satu persatu seluruhnya. Nah. Kalau dibuka nanti satu pertanyaan di luar nanti semua orang akan bertanya semuanya nanti. Bagaimana talata nanti saja insyaallah. Ya. Nah. Dan untuk yang bertanya hendaknya lebih bersabar ya, nah, dan mengikuti pelajaran nah kita yang ke depan. Pertanyaan yang kedua, apakah dalam latihan yang ke-11 termasuk mudhof ilaih atau Nathman Ustaz Abdullah Bekasi? Oke, okay, mas soal ya, okay, mara tentang dalam latihan yang ke-11 ini termasuk mudhof ilaih atau Nathman Ut? Sudah kita jelaskan tadi. Tadi. Ya. Nathman Ut atau mudhof ilaih, ikhwan? Nathman Ut. Nah, wallahu a'lam. Baik. Nak Ustaz? Alas? Baik, jazakumullah khairan ya ikhwan. Terutama kita ucapkan jazakumullah khair kepada ikhwan di studio. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan amanah saleh. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Subhanahu bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.